Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Babu qawlillahi ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada, yuhibbunahum kahubbillah. Qala al-musannif rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan, yuhibbunahum kahubbillah. Berkata musannif rahimahullah, bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi, bahwa di antara manusia, man yattakhidu min dunillahi andada, ada yang mengambil selain Allah sebagai nid-nid, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Qala fi syarhihi, وهو قول شيخ سليمان آل الشيخ ولخصه شيخ عبد الرحمن آل الشيخ لما كانت محبته سبحانه هو أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. Ketika kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dasar agama Islam, cinta kepada Allah merupakan pokok dasar agama ini, الذي يدور عليه قطب رحاه, yang beredar syariat ini pada porosnya, yaitu kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qutbu rahah. Ini sudah istilah. Sehingga tidak bisa diterjemahkan satu-satu. Qutub artinya pusat, rahah itu penggilingan, susah. Qutbu rahah sudah menjadi istilah. Yang artinya dia menjadi pokok utama yang semua berkait dengannya. Atau semua berporos padanya. Walaupun asalnya memang dari urusan penggilingan. Kalau kamu melihat bagaimana penggilingan gandum di masa-masa itu mereka menggiling dengan tenaga keledai. Keledai itu berjalan, berputar-putar. Memutar penggilingan. Maka pusatnya itu dikatakan kutburahah. Sehingga kalau dipakai dalam bahasa bahwa ini merupakan kutburahal Islam, maknanya ini adalah pokok ajaran Islam yang semuanya berputar, beredar di pusat ini. Barakallahu fikum. Maka dengan kesempurnaannya akan sempurna agamanya. Dengan kekurangannya akan kekurangan agamanya. Apa yang dimaksud? Kecintaan tadi sebagai pokok. Maka kalau kecintaannya sempurna, sempurna agamanya. Kecintaannya tidak sempurna, maka tidak sempurna agamanya. Kalau berkurang kecintaannya, berkurang pula agamanya. Ini tauhidnya. Tauhidul insan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, al-musannif mengingatkan tentang masalah cinta. Karena ini merupakan qutbu rahah. Merupakan pokok dan pusat dari syariat Islam ini. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala. Ucapan musannif, bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, hada babu qawlillahi ta'ala. Atau, babu qawlillahi ta'ala hada. Naam, muta'alliqun bimahdufin taqdiruhu mubtada. Au, fi akhirihi taqdiruhu khabar. Naam. Qala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada. Bahwa di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Al-ayah. Qala fi syarhil manazil. Disebutkan dalam syarah al-manazil. Akhbara ta'ala. Anna man ahabba min dunillahi syai'an. Kama yuhibbullah ta'ala. Fahuwa mimman ittakhada min dunillahi andada. Dalam syarah manazil disebutkan siapa. Ini Allah menghabarkan. Bahwa siapa yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sama seperti mencintai Allah, fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, maka orang ini berarti menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fahadha niddun fil mahabbah, berarti ini merupakan tandingan dalam kecintaan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta ibadah, menghambakan dirinya kepadanya, mentaatinya secara mutlak, menghambakan, memperbudak dirinya untuknya. Sedangkan kecintaan pada makhluk tidak demikian. Barang siapa yang mencintai sesuatu dengan cinta ibadah, memperbudak dirinya untuk sesuatu tersebut, atau dia menghambakan dirinya kepadanya, kepada yang dicintainya, maka ini barakallahu fikum, berarti menjadikan makhluk tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. La fil khalqi war rububiyyah, bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah rububiyyah. Kalau dalam masalah penciptaan, mereka tahu yang menciptakan hanya Allah. Man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Demikian pula dalam rububiyyah, siapa rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim, la yaqulun, niscaya mereka akan menjawab Allah. Tetapi dia menghambakan dirinya, memperbudak dirinya pada yang dicintainya, beribadah, apapun yang kau inginkan aku akan penuhi, walaupun kekafiran, kesyirikan, kezaliman ila akhirih. Maka dia pun menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah, bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah rububiyah, tetapi dalam masalah mahabbah. Syiriknya disebut syirkul mahabbah. Fa inna ahadan min ahli al-ardi la yuzbit hadan nidd bikhilafin nidd al-mahabbah. Karena tidak ada satupun dari makhluk-makhluk penduduk bumi yang menjadikan tandingan dalam penciptaan. Enggak ada satupun dari ahlul ardi yang yuzbit hadan nidd, yang menetapkan adanya tandingan dalam penciptaan ataupun dalam rububiyah. Enggak ada. Atau mungkin hampir-hampir enggak ada. Ada enggak orang yang menyatakan bahwa ada pencipta lain selain Allah? Hampir-hampir enggak ada. Kalau menafikan sama sekali, ateis. Ada. Enggak ada pencipta-pencipta. Semua terjadi dengan sendirinya. Tetapi yang meyakini adanya pencipta, maka mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah mereka sang pencipta, atau istilah agama-agama lain sang penguasa alam semesta ila akhir. Tapi mereka mengakui itu. Barakallahu fikum. Fa inna akthara al-ardi la yusbit hadha an-nidd bikhilafin nidd al-mahabbah, berbeda dengan masalah tandingan dalam cinta. Fa inna akthara ahli al-ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'dhimi. Adapun dalam cinta, kebanyakan penduduk bumi, kebanyakan manusia menjadikan selain Allah tandingan-tandingan dalam cinta, tandingan-tandingan Allah dalam ta'dhim, dalam pengagungan. Apakah dengan qawlan ataupun dengan fi'lan? Qawlan atau fi'lan? Fi'lan itu misalnya dia menyembah benda tersebut, mengagungkannya dengan sujud, mengagungkannya dengan menyembahnya, berdoa kepadanya, istighosah kepadanya, meratap kepadanya. Apa ini? Ibadah. Taib, fi'lan. Ada juga dengan ucapan. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Aku hidup hanya untukmu. Iya kan? Dalam lagu-lagu cengeng mereka. Dengan kata-kata. Walaupun tidak terbukti dalam perbuatan mereka, tapi kata-katanya sudah salah. bagaimana mungkin tercipta untuk makhluk? Pada Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum menjadikan makhluk tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fil mahabbah. Thumma qala ta'ala walladina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat berikutnya Allah mengatakan walladina amanu, adapun orang yang beriman, ashaddu hubban lillah, lebih imannya kepada Allah. Wa fi taqdiril ayah qawlan, dalam takdir ayat ini ada dua. Apa takdirnya? Ada dua tafsir. Yang pertama, walladina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil adnadi liandadihim. Li ashabil andadi li andadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa yu'adzimunaha min dunillah. Makna pertama bahwa takdir ayat adalah bahwa orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada mereka para pemilik-pemilik nid, para penyembah-penyembah nid terhadap nid-nid mereka. Jadi orang beriman cinta pada Allah. Para ahlul andad, pemilik tandingan-tandingan, juga mencintai tandingan-tandingannya. Seperti mencintai Allah. Tetapi kalau dibandingkan, orang beriman tetap lebih tinggi kecintaannya daripada mereka terhadap tandingan-tandingan tersebut. Ada takdirul awal. Warawa Ibn Jarir al-Mujahid fi qawlihi ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, ay mubahatan wa mudahatan lilhaqqi bil-andad. Kata Ibn Jarir, bahwasanya dari Mujahid diriwayatkan, makna mencintai mereka seperti mencintai Allah, artinya mubahah, menyerupai, mudahah, meniru, menyamai. Lilhaq bil andad. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada orang kafir kepada tandingan-tandingannya tadi, terhadap sesembahan-sesembahannya. Berarti ini masih yang pertama. Diriwayatkan pula dari Ibn Zaid, qala haula'il musyrikun andaduhum alihatuhum. Orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhalanya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Allati 'abadu ma'allah, yang mereka sembah bersama dengan menyembah Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Kamu yuhibbul ladina amanu Allah, sebagaimana mencinta orang beriman mencintai Allah. Taib. Walladina amanu, adapun orang beriman, ashadda hubban lillah, lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada cintanya mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ini semua masih takdir al-awwal, takdir yang pertama. Bahwa walladina amanu ashadda hubban lillah, artinya orang beriman cintanya kepada Allah lebih dahsyat daripada orang kafir cintanya kepada berhala-berhala mereka. Wa tsani, takdir yang kedua, artinya makna tafsir yang kedua dari ayat walladzina amanu ashaddu hubban lillah, ay ashaddu hubban lillahi minal musyrikin bil andadi lillahi, fa inna mahabbatal mu'minin khalisah wa mahabbatul mahabbatu ashabil andadi qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Undur ila sabura, perhatikan ke papan tulis. Ini alladzina amanu, yang ini musyrikun. Kalau takdir yang pertama, orang beriman cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Saudara orang musyrikin menjadikan tandingan-tandingan. Menjadikan tandingan-tandingan. Cintanya kaum musyrikin kepada anda duhum dan orang beriman kepada Allah tentunya lebih dahsyat cintanya orang beriman kepada Allah daripada musyrikin pada nid-nid mereka. Ini yang pertama. Ini takdir al-awwal. At-takdir al-awwal. Takdir tsani bahwa musyrikin cinta kepada nid-nid seperti cinta kepada Allah. Berarti punya enggak cinta pada Allah? Hah? Punya. Musyrikin punya kecintaan pada Allah. Tetapi dia cinta pula dengan cinta yang sama kepada nid-nid mereka. Makanya dikatakan di sini dengan kalimat ya'budu ma'allah. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekali lagi. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi minal musyrikina bi'andadin lillahi. Fa inna mahabbatal mu'minin khalisah wa mahabbatu ashabil andadi qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Karena kaum musyrikin penyembah nid-nid tadi cintanya pada Allah tidak murni, sudah terbagi dengan kecintaan mereka kepada nid-nidnya. Perhatikan kembali. Maka takdir yang kedua, bahwa karena musyrikin juga memiliki cinta kepada Allah katanya, walaupun sungguhnya gugur dengan kecintanya pada nid-nid, tapi mereka mencintai kedua-duanya. Saya cinta Allah SWT. Saya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tapi beribadah pula kepada nid-nid. Sedangkan orang-orang beriman hanya beribadah pada Allah. Maka mana yang asyaddu mahabbatan? Mana yang lebih dahsyat mahabbahnya? Yang murni. Maka takdir kedua, cintanya orang beriman kepada Allah asyad lebih dahsyat daripada cintanya musyrikin kepada Allah SWT. Karena cintanya muslimin, mu'minin, orang beriman kepada Allah khalisatan, murni. Hanya untuk Allah. Sedangkan cintanya musyrikin kepada Allah qad dhahaba biqistin minha, telah hilang sebagiannya diberikan kepada nid-nid. Berkurang, tidak murni, sudah terbagi kecintaannya. Inilah makna ucapan beliau. Mahabbatu ashabil andad, adapun kecintaan pada para pemilik tandingan-tandingan tadi, qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Tandingan-tandingan tadi sudah mengambil sebagian cinta mereka. Biqistin minha. Wal mahabbatul khalisah asyaddu minal musyarakah. Tentunya kecintaan yang murni jelas lebih dahsyat, lebih tinggi daripada kecintaan yang musyarakah. Daripada kecintaan yang dibagi. Wal qawlani murattabani ala al qawlaini fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum kahubbillah. Dua pendapat ini dibangun atas dua ucapan, dua pendapat terhadap ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum kahubbillah. Fa inna fiha qawlaini aydan. Kenapa ada dua pendapat? Takdir yang pertama, cintanya orang beriman kepada Allah lebih dahsyat daripada cintanya musyrikin kepada nid. Nid-nid mereka sendiri. Ini mencintai Allah, ini mencintai nidnya. Tapi cintanya orang beriman pada Allah lebih dahsyat dari cinta mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Makna kedua, orang beriman cinta pada Allah, musyrikin cinta pada Allah, tapi dicampur dengan cintanya kepada yang lain. Maka cinta orang beriman lebih dahsyat daripada cintanya musyrikin kepada Allah SWT karena sudah terbagi. Dua pendapat ini dibangun di atas dua pendapat yang berbeda pula. Dalam ayat yuhibbunahum kahubbillah. Karena dalam masalah mencintai mereka seperti mencintai Allah juga qaulan. Juga memiliki dua pendapat tafsir dari ulama. Ahaduhuma, salah satunya. Yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Yang pertama, mereka mencintai nid-nid tersebut seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu qad asbata lahum mahabbatallah. Berarti mereka menetapkan kecintaan kepada Allah, tetapi diiringi dengan kecintaan pada yang lain seperti cintanya pada Allah. Berarti yang ini. Baik. Walakinnaha mahabbatun syarraku fiha ma'allahi ta'ala andadahum. Tetapi kecintaan mereka pada Allah adalah kecintaan yang mereka sekutukan dengan kecintaan mereka pada nid-nid, tandingan-tandingan yang mereka jadikan. Baik. Wathani, adapun ucapan kedua. Annal ma'na yuhibbunahum kahubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Maknanya yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mana yuhibbunahum kahubbillah adalah mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kaum mukminin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dua tafsirnya. Thumma bayyana ta'ala anna mahabbatal mu'minin lillahi ashadda min mahabbati ashabil andad li andadihim. Baru kemudian Allah katakan bahwa cintanya orang beriman lebih dahsyat daripada cintanya mereka, kaum musyrikin. Wakilahuma sahih. Dua-duanya benar. Mereka yang menyembah selain Allah, yang kita tafsirkan dengan tafsir pertama, atau di sini tafsir kedua, tidak mencintai Allah sama sekali. Mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka sembah selain Allah, dan mereka cinta kepada nid-nid tadi. Seperti orang beriman, cinta kepada Allah. Baik, kita bandingkan cintanya mereka pada berhala mereka. Cintanya mereka kepada patung-patung mereka. Cintanya mereka kepada siapa lagi yang mereka sebut sebagai berhala-berhalanya. Termasuk hari ini juga banyak mereka jadikan berhala-berhala. Tapi mana yang lebih dahsyat? Cinta mereka kepada berhala mereka atau cintanya orang beriman kepada Allah? Cintanya orang beriman kepada Allah lebih dahsyat. Tapi sekarang tafsir kedua. Bahwa ayat yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Allah, tetapi mereka mencintai tandingan-tandingan seperti mencintai Allah. Mereka menyembah sana sini. Taib. Maka ayat berikutnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, maknanya orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada mereka kepada Allah, karena cinta mereka terbagi. Taib. Alhamdulillah. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yurajjih al-qawl al-awwal. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat merajihkan pendapat yang pertama. Yaqul, beliau katakan, innama dhummu bi an syarraku bainallahi wa baina andadihim fil mahabbah wa lam yukhlisuha lillahi ka mahabbatil mu'minin. Yang rajih yang pertama, yang mana? Yang ini. Yang terbagi. Artinya, mereka mengaku cinta pada Allah. Tetapi mereka bagi cintanya dengan cinta kepada berhala-berhalanya. Lata, Uzza, dan Manat. Mereka mengaku. Dan itu yang waqi', yang terjadi. Musyrikin jahiliyah, ketika ayat ini turun, dalam keadaan mereka mengaku cinta pada Allah. Sehingga turun ayat, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Kalau kalian memang mengaku cinta pada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Alayhi salatu wassalam. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Karena mereka mengaku-ngaku cinta. Berarti yang lebih rajih, wallahu a'lam, menurut Syekhul Islam, rahimahullah, adalah pendapat yang ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Artinya mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti cinta dua-duanya. Kalau cinta yang seperti itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya orang yang beriman, yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wahadihi taswiyah al-madhkurah fi qawlihi ta'ala hikayatan anhum. Sedangkan penyamaan ini, yang disebutkan dalam ayat ini, dalam ucapan Allah SWT tersebut, hikayatan anhum, menghikayatkan tentang mereka. mengkisahkan tentang mereka. Dan mereka waktu itu tidak murni menyembah berhalanya. Tidak murni menyembah berhalanya. Mereka mengaku cinta kepada Allah, tapi cinta pula pada Lata, Uzza, dan Manat. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada Lata, Uzza, dan Manat, dan lain-lainnya. Sehingga mereka selalu menyebut Allah, Allah. Dalam ucapannya, Wallahi. Dalam sumpahnya, demi Allah. Atau dalam awal memboikot Nabi, ditulis dengan Bismikallahumma. Dengan nama Allah. Padahal memboikot Rasulullah SAW. Artinya mereka mengaku beribadah pada Allah Taala. Sehingga yang tepat, Wallahu alam, adalah yang ini. Bahwa mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah, disamakan. Kalau begitu, orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah, karena murni hanya untuk Allah. Kalian membagi. Baik. Demikian pula dalam sekian ayat yang mengatakan bahwa kami hanya menjadikan berhala ini sebagai perantara kepada Allah. Itu juga bukti kalau mereka mengaku beribadah pada Allah pula. Mengaku cinta pada Allah. Mana abuduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembahnya. Kami hanya menjadikan berhala-berhala ini perantara kepada Allah SWT. Berarti mereka masih mengaku-ngaku beribadah pada Allah dan cinta kepada Allah. Anahum yaquluna li alihatihim wa andadihim wa hiya muhdarah ma'ahum fil adab. Tallahi in kunna lafi dalalin mubin. Idh nusawwikum birabbil alamin. Dalil lainnya yang menunjukkan kerajihan pendapat ini adalah apa yang disebutkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka, kaum musyrikin, dikumpulkan dengan sesembahan-sesembahannya dalam neraka. Apa kata mereka dalam penyesalannya dalam neraka? Mereka mengatakan, Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Sungguh demi Allah, kami dulu dalam keadaan sesat, salah. Dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah. Kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Idh nusawwikum birabbil alamin. Berarti barakallahu fikum, mereka beribadah kepada Allah, tapi menyamakan andad ini dengan Allah. Idh nusawwikum birabbil alamin. Berarti kedua-duanya dijadikan ilah oleh mereka. Dan tidak bisa. Tidak bisa. Tauhid adalah syarat utama dalam agama. Tauhid adalah syarat mutlak. Qala, dikatakan selanjutnya, wa ma'lumun annahum lam yusawwuhum bi rabbil alamin fil khalqi war rububiyyah. Dan sudah diketahui bersama bahwa mereka tidak menyamakan berhala-berhalanya dengan Allah dalam masalah penciptaan. Semua yang kenal Allah mengatakan Allah lah pencipta. Semua yang kenal Allah mengatakan bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Rububiyah. Wa innama sawawhum bihi fil mahabbati wa ta'zim. Tetapi mereka menyamakan berhala-berhalanya dengan Allah dalam masalah kecintaan. Dalam masalah pengagungan. Mencintai dan mengagungkan makhluk seperti mencintai Allah dan mengagungkan Allah, yaitu dengan sesembahan atau dengan peribadatan, dengan penyembahan. Wa hadza aidan huwa al-'adlul madkur fi qoulihi ta'ala. Ini juga yang disebut dengan adil, yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Makna adil? Tasfiyah. Makna adil di sini adalah tasfiyah. Sama dengan ayat yang sebelumnya tadi, idh nusawwikum birabbil alamin. Kita terjemahkan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan menjadikan kegelapan dan cahaya. dan kemudian orang kafir terhadap Rabb mereka. Ya'dilun. Apa ya'dilun? Qul ibn a'azakumullah. Ay yushrikuna bighairihi. Mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah. Al-adal huna taswiyah. Makna adil adalah keadilan. Makna adil adalah lurus. Makna adil adalah seimbang. Makna adil adalah menyimpang. Ya apa ya? Apa ya adil? Kalau engkau melihat jalan yang lurus, kemudian ada jalan yang sana. Adalah an. Cuma ada tambahan an. Adalah an. Itu artinya menyimpang dari yang lurus. Maka hati-hati. Bahasa Arab ini sangat luas, Masya Allah. Sehingga harus dilihat kaitan-kaitannya. Harus dilihat pula tentang huruf yang mengiringinya. Kata sambungnya. Kalau adalah an, artinya menjauh. Kalau adalah fi, artinya dia mengsikapi dengan bijak, dengan adil. Adil adalah fi azwajihi, adil dalam istri-istrinya. Artinya adil dalam pembagiannya. Demikian pula adil bermakna dia menyamakan. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Wa hadha aydan huwa al-adl al-madhkur fi hadhihi al-ayah. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ay ya'diluna bihi ghayrahu fil ibadah. Artinya ya'diluna bihi. Lihat, saya katakan tadi. Kata sambungnya yang membedakan. Tadi adalah an, menyimpang. Adalah fi, menyikapi dengan adil. Adalah bihi ghayrahu. Dia adalah dengan ini pada yang lainnya. Artinya ini dianggap sama dengan ini. Baik. Dan itu makna adil dalam bahasa Indonesia. Dibagi dengan sama, maknanya apa? Adil. Nih, 10, kamu 10. Nih 5, kamu 5. Wah, adil. Sama. Ini juga sama. Ya'dilun, menyamakan. Barakallahu fikum. Aya'diluna bihi ghairahu fil ibadah. Menyamakan antara andadnya dengan Allah dalam ibadah. Allati hiyal mahabbah wa ta'zim. Yaitu dalam masalah kecintaan dan pengagungan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahum bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.